بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم في pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di rumah Allah untuk mengkaji salah satu dari ilmu yang Allah telah tuliskan. Dari kewajiban yang menjadi kewajiban kita semua. Yaitu tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Anak-anak yang Allah berikan kepada kita asalnya adalah karunia Allah kepada kita. Yang kita punya harapan banyak dari anak-anak kita itu. Banyak orang berharap ingin punya anak, tapi belum Allah kasih. Bagi kita yang telah Allah beri, dari buah hati kita itu adalah karunia besar yang patut kita bersyukur kepada Allah atas karunia besar itu. Besarnya masalah anak, tanggung jawab anak yang ada pada pundak kita, maka Allah pun berwasiat. Allah katakan, yusikumullah fi awladikum. Allah wasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Agar kita punya perhatian, ngurus, mendidik anak-anak kita. Ketika Allah sampaikan bahwa Allah telah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, menggunakan pakai bahasa wasiat, menunjukkan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang muhim, yang sangat penting. Tidaklah wasiat diucapkan untuk permasalahan-permasalahan yang penting. Pentingnya masalah ini, kita lihat Allah pun mengkisahkan beberapa orang-orang soleh. Mempunyai perhatian khusus terhadap anak-anaknya. Di antaranya ada Luqman al-Hakim. Beliau pun berwasiat kepada anak-anaknya, punya perhatian khusus. Sampai-sampai dia mengatakan, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dia perhatikan tentang agamanya, wahai anak-anakku. La tusyrik billah. Jangan sampai kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Khawatirnya Luqman al-Hakim terhadap anak-anaknya, jangan sampai di kemudian hari dia terjatuh pada perbuatan syirik. Maka dia pun terhadap anak-anaknya berwasiat untuk menjaga akidahnya, agamanya. Pentingnya masalah tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, Rasul alaihi salatu wassalam juga mengingatkan. Dari sekian hadis di antaranya, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah sa'ilun kull ra'in an amma yastar'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya terhadap semua ra'in, setiap pemimpin, setiap pengembala akan ditanya Allah, amma istar'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang digembalakannya. Ahafiza am dayya'a, apakah dia menjaga apa yang dia diamanati untuk memimpinnya, untuk mengurusnya, atau dia menyia-nyiakannya. Hatta yas'al ar-rajul an ahli baitihi, termasuk di dalamnya bahwa seseorang yang ditanya oleh Allah tentang keluarganya, bagaimana? Telahkah kita menunaikan kewajiban kita terhadap keluarga kita? Terhadap anak istri kita? Sudahkah kita menjaga mereka? Sudahkah kita mendidik mereka? Atau jangan-jangan sebaliknya, yang ada justru kita menyia-nyiakannya. Di dalam hadis lain, Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Fal imamu ladzi 'ala an-nasi ra'in, maka para imam, para pemimpin dari masyarakat, mereka adalah pemimpin dan akan ditanya, mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya tentang yang mereka pimpin, rakyat-rakyatnya. Sudahkah dia menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin? Atau sebaliknya, dia mengecewakan, menelantarkan pimpinannya, apa yang dia pimpin. Warrajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap manusia, setiap kita, setiap seseorang adalah pemimpin. Maka dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Siapapun kita, maka kita adalah pemimpin. Dan Allah akan tanya tentang kepemimpinan kita. Ustadz, mudarris, musrif, mereka pemimpin. Dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Imam masjid, ataupun pengurus yayasan, mereka pemimpin. Dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Begitu pula orang tua, suami, bapak, maka mereka adalah pemimpin yang akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Di dalam sana ada tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Seberapa jauh, seberapa efektifnya kita telah mendidik anak-anak kita. Telah mengurusi anak-anak kita. Telah memperhatikan anak-anak kita. Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang orang tua yang melalaikan tugas anaknya. Melalaikan tugas tanggung jawab terhadap anaknya. Beliau mengatakan, wakam mimman asqa waladahu wa fil datakabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak anak yang menjadi celaka ataupun rusak yang itu adalah buah hatinya. Dia mendapatkan kesedihan di dunia atau kesengsaraan di dunia dan di akhiratnya. Sebab utama adalah ihmal orang tuanya dan juga tidak mendidik sang orang tua kepada anaknya. Akibat orang tua lengah, akibat orang tua tidak mendidik, menyebabkan anak sengsara dunia dan akhiratnya. Bukan cuma sekedar tidak perhatian terhadap anak. Bukan cuma sekedar tidak mendidik. Bahkan dia i'anati ala syahwatihi. Bahkan dia membantu atas hasrat anaknya dalam urusan yang tidak jelas. Memanjakan anak atas keinginan-keinginannya. Dia sangka, wa yas'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia sangka dengan cara itu memanjakan anak dengan memberi apa yang mereka mau. Dia sangka itu adalah menghormatinya, menyanjungnya, mengasihinya. Padahal dengan cara seperti itu dia sedang menelantarkan si anak, tidak peduli dengan urusan agama anaknya. Dia menyangka wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu. Dia menyangka dia sedang mengasihi, padahal dia sedang mendzalimi si anak. Dengan memanjakan, memberi apa yang mereka minta. Akibatnya, fafatahu intifa'uhu biwaladihi wa fawwata 'alayhi khaddahu fid dunya wal akhirah. Karena dia tidak perhatian, karena dia memanjakan anak apa maunya, dikasih. Anak minta motor, dikasih motor. Anak minta HP, dikasih HP. Anak minta ini dan itu, dikasih. Dianggap bahwa itu adalah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Padahal ini adalah satu kondisi bahwa dia sedang menelantarkan si anak karena tidak perhatian terhadap anak. Terhadap keselamatan si anak. Kalau ini yang ada, yang terjadi, maka luputlah bagian dari dia di dunia dan akhiratnya. Yang seharusnya anak dia dapat keberuntungan dari si anak. Untuk kepentingan dunia dia dan akhirat dia luput. Maka idza tabarta al-fasadu fil aulad ra'aita ammatuhu min qibalil aba. Kalau kamu perhatikan, banyak rusaknya anak itu penyebabnya adalah orang tuanya. Kalau kalian perhatikan, banyak rusak anak, rusaknya si anak, justru penyebab adalah orang tuanya. Terlalu memanjakan. Apa kemauannya tidak dihitung, kira-kira ini berbahaya apa tidak? Anak muda, usia 15-17 tahun, kalau zaman sekarang mungkin dikasih motor ninja. Jadi semau-maunya dia. Bergaul dengan teman-temannya dibiarkan. Ternyata dia ikut geng salah satu motor, grup motor. Membuat kerusakan-kerusakan. Dia biayai setiap hari, dia kasih uang. Yang ini arahnya adalah kepada kerusakan si anak. Dengan uang Anda, yang Anda cari dengan jerih payah, Anda keluarkan uang itu untuk kecelakaan anak Anda. Setelah terjadi tabrakan, sebagian mereka mati baru menyesal. Patah tulang baru menyesal. Maka kita lihat ucapan Ibnu Qayyim di akhirnya mengatakan bahwa kebanyakan anak rusak penyebabnya adalah orang tuanya. Karena mereka tidak peduli dengan pendidikan anaknya. Tidak waspada dengan urusan anaknya. Di waktu yang lain dia mengatakan, Wa aktsarul awlad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Kebanyakan anak rusak. Rusaknya itu disebabkan oleh orang tua mereka. Karena orang tua mereka tidak perhatian terhadap anaknya. Wa taraka ta'limihim fara'id ad-dini wa sunanahu. Karena orang tuanya tidak mengajari anaknya terhadap agamanya, terhadap kewajiban-kewajibannya dan sunah-sunahnya. Fa'adha'uhum sigaran falam yanfa'u bi anfusihim walam yanfa'u bi aba'uhum kibaran. Maka ketika kecil anak ini disia-siakan oleh orang tuanya, sehingga ketika besar anak ini tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat pula untuk orang tuanya. Kama ataba ba'dhum waladuhu ala uquq. Sebagian orang mengatakan anak-anaknya dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya. Maka si anak akan menjawab, ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Wahai bapakku, kamu telah berbuat durhaka kepada kami ketika kami masih kecil. Karena tidak perhatian terhadap pendidikan kami. Maka kami pun ketika tuanya kalian berbuat durhaka. Artinya siapa yang berdurhaka dulu? Orang tua. Ketika meninggalkan hak-hak anak. Wa'adha'tani walidan fa'adha'tuka syaikhan kabiran. Karena kamu telah menyia-nyiakan aku ketika kami masih kecil, maka sekarang ketika kamu sudah tua, kami sia-siakan. Kita sering lihat di masyarakat bahwa orang tua yang dia punya kekayaan banyak, ketika masa tuanya, hidupnya terlantar. Walaupun dia ada di gedung yang mewah, tapi ternyata terlantar di dalamnya. Anak-anaknya tidak peduli dengan dia. Lewat-lewat saja. Tidak mendapatkan perhatian orang tuanya ketika itu. Padahal segala jerih payah dalam arti dunia telah dia berikan kepada si anak. Ketika tuanya dirampas sama si anak semua kekayaannya. Dalam keadaan tua seperti itu dia tidak bisa berusaha, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mendapatkan haknya. Karena ketika muda, dia tidak perhatian terhadap hak-hak anaknya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa atas anak-anak kita punya hak terhadap kita. Terhadap bapak-bapaknya, terhadap ibunya. Yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Harus diwujudkan hak-hak itu diberikan kepada anak-anak kita. Ingat. Bahwa yang seperti ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Terhadap kepemimpinan kita. Terhadap anak-anak kita. Atas anak-anak kita. Maka. Kewajiban kita. Adalah harus. Kita menunaikan hak-hak itu kepada anak-anak kita. Di antara hak-hak yang perlu kita perhatikan, hak-hak anak kita yang harus kita tunaikan, di antaranya yang mungkin sempat kita bahas pada pagi ini, yang pertama adalah ketakwaan si bapak atau orang tua. Ketakwaan orang tua. Itu sangat diperlukan oleh si anak. Dan ini merupakan hak anak. Orang tua yang tidak bertakwa menyia-nyiakan hak si anak. Karena kalau orang tuanya orang tua yang bertakwa, anak-anaknya akan terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kisah di Al-Kahfi? Allah kisahkan tentang dua nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga harta anak yatim yang di bawah tanah, yang di bawah. Kenapa? Sebabnya adalah wa kana abuhuma salihan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bapak dua anak ini soleh. Karena solehnya si bapak. Dalam rangka untuk menjaga harta si anak itu tadi, maka Allah utus dua nabi untuk menjaga. Ayat ini adalah dalil yang nampak bahwa seseorang yang soleh Zuriatnya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum soleh, maka anak-anak antum akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya kita, takwanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang kita tunaikan dari kewajiban agama kita kepada Allah, kita tunaikan. Ini adalah bentuk dari kita menjalankan perintah-perintah Allah, peribadatan kita kepada Allah. Maka ini bentuk dari kita menjalankan hak anak kepada kita. Karena ibadah kita, hasilnya akan mengalir kepada anak kita. Barokah dari ibadah kita akan diperoleh pula oleh anak-anak kita. Kebaikan dari ibadah kita akan didapati oleh anak-anak kita. Bahkan, kalau kita menjadi orang soleh, kelak di yaumul kiamah kita bisa memberikan syafaat kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Bahkan dengan kesolehan kita di dunia, kesolehannya akan bisa menaikkan derajat keluarga kita. Di surga naklah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Tur telah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan atas orang-orang yang beriman, keimanannya itu diikuti oleh keturunannya, maka keturunannya ini akan disertakan ke bapaknya. Kalau bapaknya kedudukannya lebih tinggi keimanan daripada anak-anaknya, maka anak-anaknya atau keluarganya, istrinya akan dinaikkan derajatnya karena ketakwaan bapaknya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan disertakan. Barokah dari ketakwaan orang tua akan mengalir ke anak. Maka kalau kita menjadi orang soleh, artinya kita sedang menjalankan hak anak. Kembali ke ayat, wa kana abuhuma salihan. Kata Imam Sa'di menukil ucapannya Abdullah bin Abbas atas ayat wa kana abuhuma salihan. Kata Ibnu Abbas, hufita bi salahi abihima. Kedua anak itu dijaga karena kesolehan bapaknya. Walam yadhkur lahuma salihan fi hadhil ayat kama huwa zahiruhu. Fahuma hufita kama qala ta'ala bisoleh abihima. Anak ini terjaga, tidak disebutkan apakah anak ini soleh atau tidak soleh. Si anak ini dijaga karena solehnya si bapak. Menunjukkan kesolehan orang tua sangat penting dan dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dan ini menjadi hak anak-anak. Imam Ibnu Katsir mengatakan dari ayat ini ada dalil bahwasanya seseorang soleh yuhfad fi dzurriyyatihi, akan dijaga dzurriyahnya. Wa tasmalu barakati ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Maka barokahnya si bapak atas amalan-amalan solehnya, atas kesolehan si bapak itu akan diperoleh oleh anak-anaknya di dunia dan di akhiratnya. Dengan mereka mendapatkan syafaat dan akan diangkat derajatnya. Pentingnya kesolehan orang tua bagi anak. Menjadi hak anak atas kesolehan kita. Maka kita harus menjaga kesolehan kita agar anak-anak kita selamat. Di dalam ayat yang masyhur kita sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah perintahkan kepada kita, kita menjaga diri kita dari api neraka. Setelah itu kita diperintahkan pula untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Jangan sampai kita biarkan tidak peduli dengan diri kita, tidak peduli dengan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka menjadi kewajiban kita. Kita punya perhatian terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Karena orang rugi yang paling-paling rugi, serugi-ruginya orang. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar. Allah katakan, Kul, innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakan, kalau tanya siapakah yang paling rugi? Innal khasirin. Orang-orang yang rugi adalah alladzi khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang paling rugi dari manusia adalah mereka yang merugikan dirinya dan keluarganya kelak di yaumal qiyamah. Dia dan keluarganya dalam keadaan rugi. Inilah serugi-ruginya. Kerugian yang paling rugi adalah ketika seseorang dan keluarganya menyia-nyiakan sampai mereka semua masuk ke neraka wal-iyadz billah. Kerugian yang mereka dapati di yaumul qiyamah. Itu semua karena tarbiyah yang salah. Tarbiyah yang salah akan berakibat menghancurkan keturunan. Bahkan akan menghancurkan keluarga, akan menghancurkan komunitas, akan menghancurkan kemasyarakatan. Oleh karena itu kita perlu dan wajib kita perhatian terhadap anak-anak kita, terhadap hak kita, terhadap hak anak terhadap kita. Hak yang lain setelah kesolehan orang tua adalah hak anak memperoleh nafkah yang halal. Kewajiban kita memberi nafkah kepada keluarga kita. Nafkah yang harus kita berikan adalah nafkah yang halal, bukan yang haram. Harus kita tinggalkan, harus kita jauhkan anak-anak kita dari yang haram. Maka tidak boleh seorang bapak memberikan makan atau minum dari anak-anaknya, dari keluarganya, dari barang yang haram. Barang siapa memberi makan dari barang yang haram, dia telah melakukan perbuatan kecurangan terhadap anak-anaknya. Karena jasad, setiap jasad, ayu jasadin nabatat alal suhtifan naru awla bihi. Setiap jasad yang tumbuh dari barang yang jelek, yang haram, akan menjadikan api neraka lebih berhak kepadanya. Artinya kalau ada orang tua memberikan makan dari barang yang haram kepada anaknya, dia sedang menjerumuskan anak itu ke api neraka, karena sel-sel yang tumbuh dari makanan yang haram, dari barang yang haram, dari rezeki yang haram, neraka lebih berhak terhadap anggota badan itu. Kalau kita memberikan barang yang haram kepada anak kita, kita telah menjerumuskan anak. Maka anak punya hak untuk menuntut kepada kita agar diberi rezekinya, nafkahnya dari barang yang haram, ya barang yang halal, bukan barang yang haram. Ketika seorang tua memberikan dari yang haram, menunjukkan orang tua sedang menyia-nyiakan anak itu. Yang berikutnya adalah hak anak terhadap kita memberikan bantuan dan perhatian terhadap pendidikan anak. Apa-apa yang bermanfaat untuk mereka, baik di dunia atau di akhiratnya, untuk kepentingan dunianya dan kepentingan akhiratnya. Dan yang paling terbesar, terpenting adalah kita punya perhatian terhadap anak dalam masalah akidahnya, dalam masalah manhajnya, dalam masalah tauhidnya. Kita selamatkan mereka. Jangan sampai mereka menjadi orang yang nyimpang dalam masalah agamanya. Jangan sampai menjadi orang yang rusak akhlaknya, sehingga tersesat di dalam masalah agama. Maka anak-anak kita punya hak terhadap kita atas pendidikannya. Tarbiyah aulad sangat penting sekali. Menjadi kewajiban bapak-bapak atau orang tua. Maka dari sekarang kita perlu perhitungan. Menghitung. Kalkulasi. Menimbang-nimbang. Dalam urusan pendidikan anak-anak kita. Karena di zaman sekarang ini, betul-betul zaman yang dahsyat, yang namanya fitnah terus-menerus menerpa, menimpa anak-anak kita dan kita. Ibaratnya ombak di lautan yang tidak pernah berhenti, terus ujian, dalam segala macamnya. Yang namanya fitnah akan disodorkan di hadapan kita dan anak-anak kita. Terlebih di zaman agama menjadi asing di zaman sekarang ini. Terlebih di zaman sekarang ini, banyaknya da'i-da'i fasad mengajak kepada kesesatan. Mengajak kepada penyimpangan. Maka kita perlu hati-hati terhadap anak-anak kita. Sampai-sampai diperumpamakan yang namanya orang tua terhadap anak-anaknya di zaman sekarang ini. Seperti ra'il ghanam fi ardi siba' ad-dhariyah. Umpamanya orang tua di zaman sekarang ini terhadap anak-anaknya. Mereka adalah seumpama pengembala kambing yang menggembalakan kambingnya di tempat yang banyak binatang buasnya. Yang kambing-kambing itu terancam, betul terancam. In ghafala anha akalat hadzi'ab. Sampai-sampai kalau lengah sedikit saja atas gembalaannya ini langsung akan dimakan oleh serigala-serigala. Itu kondisi yang ada sekarang ini. Kita menjaga anak kita ini seperti kita ada di betul-betul tempat yang mengerikan. Lengah sedikit saja anak kita akan dimakan oleh fitnah. Banyak orang nyimpang, banyak orang sesat, banyak orang terjerumus kepada hizbiyah di zaman sekarang ini. Sehingga kita perlu hati-hati terhadap anak kita. Agar anak-anak kita selamat. Maka perlu kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka di antara hak anak yang berikutnya adalah kita mohon kepada Allah, doa kepada Allah untuk keselamatan mereka. Kita lihat para anbiya, baik setelah mendapat anak ataupun sebelumnya, dia memohon kepada Allah keselamatan duriyahnya. Ibrahim alaihissalam contohnya. Berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan anak-anak yang saleh. Yang diminta adalah anak-anak yang saleh agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Di lain waktu, Ibrahim pun berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah kami, singkirkanlah kami dan anak kami dari menyembah asnam, menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari terjerumus yang seperti sehingga dia pun memohon kepada Allah agar dijaga. Dia dan anak-anaknya dari menyembah asnam. Beliau pun berdoa, Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang yang menegakkan salat. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk kepentingan diri dan anak-anaknya menjadi soleh. Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu ya Rabb dzurriyah thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Kita pun diperintahkan untuk banyak berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dan istri dan anak-anak kami qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami ya Rabb imam bagi orang-orang bertakwa. Setiap kita adalah imam pemimpin yang kita minta kepada Allah agar yang kita pimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya kita sedang berdoa agar anak-anak kita, istri kita, orang yang bertakwa. Sekaligus ini juga doa bagi kita. Karena tidak mungkin orang yang bertakwa dipimpin oleh orang yang tidak bertakwa. Maka doa ini sekaligus kita berdoa kepada Allah. Jadikanlah kami bertakwa dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Keluarga kita orang-orang yang bertakwa. Itu harapan. Itulah ya ikhwan, beberapa hak yang perlu kita perhatikan. Masih banyak hak-hak yang lainnya. Tapi yang jelas tentang anak soleh, perhatian kita agar anak itu menjadi anak soleh menjadi kebutuhan kita. Bahwa anak soleh akan memberikan keuntungan kepada kita. Orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Akan yastafid, akan bermanfaat untuk orang tuanya. Apa-apa yang dilakukan oleh anak, itu orang tua akan mendapatkan kebaikannya. Maka Syekh Albani mengatakan, ma yaf'alul walad yastafid minhu walidani ala i'tibar anahuma sabab fi hadil khair. Setiap apa yang dilakukan oleh anak dari kebaikan, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan kebaikan itu. Karena ini termasuk sebab dari kebaikan yang lahir dari si anak. Beliau berdasarkan ayat An-Najm, di mana Allah berfirman, wa ana laisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidaklah untuk si apa manusia kecuali apa yang dia peroleh, tidaklah bagi manusia dia mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Illa masaa, kecuali apa yang dia usahakan. Kata Syekh, ini sesuai dengan apa yang Rasul katakan. Afdal kasab kasab ar-rajul min amal yadihi wa anal auladakum min kasabikum. Sebaik-baik kasab adalah kasab yang diperoleh dari tangan kalian, dan anak-anak kalian adalah hasil dari kasab kalian, dari upaya usaha kalian. Sehingga ketika anak itu anak soleh, setiap kesolehan akan berpengaruh kepada orang tuanya. Orang tuanya akan mendapatkannya, kesolehan itu. Maka setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh anak, orang tua akan mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, wahai anak, dan setiap kita adalah anak dari orang tua kita, jagalah amalanmu agar orang tuamu bahagia, senang mendapat kebaikan darimu. Anak yang soleh seperti bapak yang soleh. Bapak yang soleh, anaknya mendapat kebaikan. Anak yang soleh, orang tuanya mendapat kebaikan. Kesolehan anak adalah kebutuhan orang tua. Karena dari solehnya si anak, ada sekian fawaid keberuntungan dari orang tua. Di antaranya adalah, anak yang soleh akan berdoa untuk orang tuanya. Kalau anak gak soleh, enggak ada istilahnya doa untuk orang tua. Doa untuk sendiri saja dia tidak mampu, tidak bisa. Berapa banyak kita lihat orang kaya raya, tapi anaknya tidak bisa berdoa untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya mati, dia bingung apa yang harus dilakukan. Paling dia mengatakan, kubur, selesai. Ketika anak itu anak soleh, maka si anak itu akan menjalankan hak-hak atau kewajiban-kewajiban orang tuanya ketika dia mati. Seperti hutang piutang. Kalau anaknya anak soleh, sebelum dibagi waris, ini diperhatikan. Bayar dulu kewajiban orang tua kita. Sehingga orang tua kita terbebas dari masalah utang piutang kelak di yaumul kiamah. Jadi amalan orang tua kita akan selamat terjaga. Tidak untuk membayar kelak di yaumul kiamat. Anak yang soleh punya perhatian terhadap hak dan kewajiban orang tuanya kepada orang lain. Bahkan kalau orang tuanya tidak meninggalkan harta waris, kalau anak kita anak soleh, harta dia yang buat membayar orang tua, apa kewajiban orang tuanya. Kadang pula kita punya masalah dengan saudara kita, dengan teman kita. Sampai benturan, sampai terjadi permusuhan, katakan seperti itu. Kalau anak antum anak soleh, antum meninggal dalam kondisi seperti itu, akan didatangi saudara antum itu yang sedang bermasalah sama antum. Si anak akan datang, ya Ami, tolong, ya Ami, tolong. Bapakku diampuni, dimaafkan. Sehingga selesai, ya Ami. Di dunia ini selesai. Tidak ada pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak antum anak soleh akan punya perhatian sampai seperti itu. Keselamatan bapaknya sampai akhiratnya. Kalau anak antum anak soleh, antum mati, atau antum safar jauh, anak antum menjadi wakilnya antum di rumah. Menjaga ibunya, menjaga saudara-saudaranya yang lain. Menjaga hubungan dengan saudara-saudara antum, dengan ami-aminya, dengan sepupu dia. Persaudaraan akan terjalin, terus terjaga. Sementara kalau anak bukan soleh, enggak peduli dengan ami-aminya, enggak ada hubungan dengan sepupu-sepupunya, enggak ada hubungan, jangankan dengan mereka, dengan saudaranya enggak ada hubungan, dengan orang tuanya, ibunya ditinggal. Maka ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, anak soleh adalah kebutuhan kita. Maka jagalah, uruslah,